Kau tuduh seakan aku bersalah demi Tuhan, cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain dariku setelah kau regu madu asmara. Kejamnya jadi bercabang dua. Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukar diriku. Jadi bercabang dua.